Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Para pendengar sekalian rahiman rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan ayat yang ke-13 dari surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala al-alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha adlu wa la tanfa'uha al-shafa'atu wa lahum yunsarun. Wahai Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingatlah kalian nikmatku, nikmat-nikmatku yang telah aku berikan nikmat tersebut kepada kalian. Wa anni faddaltukum alal alamin, dan sesungguhnya aku telah mengutamakan kalian adalah alamin, ayat 1-2 ini telah kita lewati di awal-awal surat Al-Baqarah. Sini kita baca penjelasan beliau rahimahullah ta'ala ayat berikutnya 1-2-3. Wattaqu yawman, dan hendaknya kalian takut pada satu hari. La tajzi nafsun an nafsin syai'a, yang satu jiwa tidak bisa memberikan kecukupan kepada jiwa yang lainnya. Sehingga falaysa tafdhil abaikum ala adamin biwugnin ankum syai'a, sehingga tidaklah keadaan moyang kalian yang diutamakan atas alamin ketika itu tidak akan mencukupi kalian, tidak akan bisa menyelamatkan kalian dari api neraka dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yuqbalu minha adlun, dan tidak diterima dari satu jiwa penebus untuk menebusnya dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tanfa'uha syafa'atun, dan tidak bermanfaat bagi yang syafaat. Walahum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Sebutkan rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa faedah yang terkait dengan ayat ini. Ayat 123 dari surat Al-Baqarah. Di antara faedah tersebut, ayat tersebut kata beliau rahimahullah ta'ala adalah isbatu yaumil qiyamah, menetapkan adanya hari kiamat, menetapkan adanya hari kiamat. Wa anna hadzal yawm syadidun yajibu tiqa'uhu wal hadar minhu, dan bahasanya hari kiamat hari yang dahsyat yang wajib seorang berlindung darinya, berupaya mengamalkan amalan-amalan yang bisa menyelamatkan diri dia di hari kiamat. Di antara ayat tersebut kata beliau rahimahullahu taala, "Ana dzalikal yaum." La tughni nafsun an nafsiha syai'an. Di hari tersebut, di hari kiamat, tidak akan bisa satu jiwa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Hatta al-walid la yuzi an waladihi syai'a. Sampai pun anak, tidak bisa orang tuanya memberikan kecukupan kepada dia di hari kiamat nanti. Demikian juga seorang anak, tidak bisa dia memberikan kecukupan kepada orang tuanya. Di dalam surat Luqman, kata berfirman, "Ya ayuhan nasu taqu rabbakum." Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. "Wakhshaw yauman." Takutlah kalian terhadap satu hari. "La yajzi walidun an waladihi." Seorang ayah tidak bisa dia menebus, membela, menjadi penebus bagi anaknya. "Wala mauludun wajazin an walidihi syai'a." Dan juga seorang anak yang dilahirkan dapat dia tidak bisa menolong ayahnya sedikit pun. Di ayat yang lain Allah berfirman, bahkan ketika itu, "Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni." Masing-masing jiwa ketika itu ya memiliki satu urusan yang menyebabkan dia. Di antara pada hari tersebut disebutkan oleh Muhammad rahimahallahu ta'ala, "Anna man istahaqqa al-adhab dhalika al-yawm la yuqbal minhu adlun." Barang siapa yang dia ditetapkan mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala, layak berminat adlun, tidak akan diterima darinya tebusan. Di dalam surat Al-Ma'idah Allah berfirman, "Inna ladhina kafaru tu'ana lahuma fil ardi jami'a wa mislahuma sesungguhnya orang kafir. Kalau seandainya memiliki apa yang di bumi semuanya, dan semisalnya bersama dia, liyaftadu bihi min adzab yaumil qiyamah, untuk dia gunakan menebus dirinya dari azab di hari kiamat nanti, ma tuqbila minhum, tidak akan terima tebusan tersebut dari mereka. Walahum adzabun alim, ya bagi mereka azab yang pedih. Kalau seandainya mereka memiliki bumi semuanya, memiliki apa yang di bumi semuanya, dan semisalnya juga milik dia, tidak bisa dia gunakan untuk menebus dirinya ya dari azab Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Di antara faedah tersebut, kata Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala, menunjukkan ada syafaat di hari tersebut. Syafaat di hari kiamat ada, tetapi bermanfaat bagi sebagian orang dan tidak bermanfaat bagi sebagian yang lain. Nabi SAW memberikan syafaat ketika itu, syafaatul udhma. Nabi SAW memberikan syafaat kepada ahlul kabair min ummati, di kalangan muwahhidin. Bahkan memberi syafaat kepada biman dakhala an-nar an yakhruj minha, yang telah masuk neraka untuk keluar dari neraka. Namun orang kafir, disebutkan di dalam surat Al-Mudaththir, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, tidaklah akan bermanfaat bagi mereka orang kafir syafaat yang pemberi syafaat. Kita tahu syafaat memiliki dua syarat. Yang pertama, izin Allah Subhanahu wa taala kepada yang beri syafaat. Man dzalladzi yasfa'u 'indahu illa bi'idzni. Rasulullah saja tidak langsung memberikan syafaat, sampai Allah izinkan, sujud, bertahmid, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya diperintah irfa ra'sak, angkat kepalamu, wasal tu'ta, mintalah akan diberi. Tasfadu syafa'at, silakan kau memberikan syafaat itu. Isfa itu syafaat. Silakan kau memberikan syafaat, maka diterima syafaat. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Dan yang kedua, yang diberi syafaat adalah orang-orang Allah ridai. Wa la yashfa'una illa liman irtadha. Para pemberi syafaat tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang ridai, untuk orang-orang Allah ridai. Dan tidak ada yang diridai kecuali seorang muslim muwahhid, seorang muslim yang bertauhid. Adapun orang kafir, orang musyrik, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Yang terakhir di antara faedah ini, kata Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala, ayat yang menunjukkan annahu la yansuru ahadun ahadan min adzabillah. Tidak ada satupun yang bisa menolong yang lain dari adzab Allah Subhanahu wa taala. Wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Tidak ada satupun yang bisa menolong yang lain ya ketika telah mendapatkan adzab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.